Sejak bersemi tak pernah aku rasakan arti kasih sayang padaku. Semua berlalu tiada kesan di hati, tiada gairahmu untuk bercinta. Tunjukkan saja pribadimu itu yang sangat aku kagumi. Hati tersiksa kau selalu membisu. Bila ku datang kepadamu, kasih dengarlah curahan hatiku ini. Jangan kau biarkan ku merana. Sayangku hanyalah kepadamu, sayangku hanyalah padamu.